Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan Islam, yang dengannya dunia menjadi terang benderang. Allah akan memenangkannya di atas seluruh agama yang ada. Kalau mungkin ada yang berkata tidak ada perang, peradaban, sejatinya mereka mau mengatakan bahwa matahari tidak ada. Peperangan itu ada. Peperangan antara al-haq dan al-batil, kebenaran dan kebatilan sejak Nabi Adam diciptakan. Itu akan terus berlangsung sampai kiamat itu terjadi. Tapi Allah akan memenangkan agamanya di atas seluruh yang ada, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah, para jamaah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita telah sampai ke fase masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk menyampaikan agama Allah ini kepada seluruh penduduk Mekah. Akan tetapi penolakan orang-orang musyrik begitu kuatnya. Bahkan orang-orang besar, pejabat-pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, mereka menjadi pasukan yang berada di baris pertama dalam menentang dakwah ini. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi siapa yang tahu kalau Allah mau memberikan hidayah. Hamzah yang juga terkenal jagoan, terkenal seorang jawara yang gagah perkasa di kota Mekah pun akhirnya mendapatkan hidayah. Dan Allah lah yang berbagi hidayah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dari masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa saja pelajaran itu yang akan kita kaji. Kemudian kita akan melanjutkan kajian masalah pemboikotan yang dilakukan orang-orang musyrikin. Karena kita harus faham bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrikin tidak akan pernah berhenti melakukan konspirasi untuk menghabisi Islam. Itu sebuah kepastian. Ustaz, kenapa mengatakan itu? Bukankah kita bisa hidup damai? Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perdamaian dengan orang-orang musyrikin. Tapi mereka berkhianat pada akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup damai bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Tapi mereka berkhianat akhirnya kepada Islam. pengkhianatan-pengkhianatan itu akan terus terjadi dari mereka. Karena cukup dosa paling besar yang mereka lakukan adalah kesyirikan, kekufuran, mengatakan Tuhan punya anak, menyembah selain Allah Jalla Jalaluh. Maka kita harus ambil pelajaran apa yang harus kita lakukan. Hari-hari tidak akan pernah berubah. Tapi yang terjadi dia itu berputar. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, diputar sama Allah ya. Artinya sifat-sifat mereka itu nanti akan nampak lagi. Perubahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah. Ketika orang dikasih hidayah, maka akan berubah. Tapi kalau tidak, ya namanya kekufuran dan kemusyrikan itu akan tetap memusuhi Islam dan memusuhi orang-orang yang mengajak kepada Islam. Barakallahu fikum. Nam, silakan dilanjutkan. Bismillah. Hikmah masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Poin keempat. Keutamaan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab berkat pembelaan yang sangat mulia ini, Allah Ta'ala membuka pintu hati Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu sehingga ia menerima hidayah masuk Islam. Barakallahu fiik. Ketika berbincang tentang bagaimana mendapatkan hidayah, banyak orang berkata, Ustaz, ana belum dapat hidayah. Hidayah itu datang sendiri, apa perlu dicari dan usaha dari hamba? Hidayah itu datang, tapi dicari. Seorang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, non-muslim umpamanya, dia berusaha membela Nabi alaihi salatu wasalam. Walaupun sejatinya agama mereka beda. Tapi itu menjadi penyebab datangnya hidayah. Allah buka pintu hidayah buat Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang awalnya kafir. Kita tahu bagaimana Hamzah. Ketika datang dari berburu, dia bertemu dengan budaknya Abdullah bin Jad'an. Kemudian dikasih tahu, kalau engkau lihat tadi bagaimana Abu Jahal memaki, menyakitin anak saudaramu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamzah enggak tahan melihat hal itu. Dia harus belain nih. Dia punya keponakan. Lalu Hamzah datang menyumpai Abu Jahal sedangkan dia sedang berada di tengah-tengah kaumnya. Berada di nadi, di tempat kehormatan orang-orang musyrikin yang ada di hadapan Ka'bah. Dengan busurnya, Hamzah menampar atau memukul kepala Abu Jahal. Lalu Hamzah mengatakan, atashtumuhu aw atasubbuhu wa ana ala dini. Beraninya engkau menyakitin dia, sedangkan aku sudah berada di atas agamanya. Padahal Hamzah belum masuk Islam. Tapi Allah kasih hidayah kemudian. Hamzah menjadi seorang pembela Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau sayyidu syuhada. Yang termulia di antara orang-orang yang mati syahid. Dan bagaimana cintanya Nabi kepada pamannya ini. Ketika meninggal dunia. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan. Aku enggak kesian dia. Sama Sofia, sama kakaknya Hamzah. Sama saudara Hamzah. Aku itu ingin membiarkan jasadnya Hamzah di sana. Supaya dimakan oleh binatang-binatang buas, oleh burung-burung. Kemudian Allah membangkitkan Hamzah dari perut burung-burung dan binatang-binatang itu menjadi satu. Subhanallah. Baik, itu yang keempat. Nah, yang kelima. Lima, dari kisah Layla binti Abi Hasma, istri Amir bin Robi'ah, kita mendapatkan sebuah pelajaran penting. Bahwa kita tidak boleh putus asa akan keimanan seseorang, sekalipun ia sangat memusuhi Islam atau banyak melakukan kemaksiatan. Contohnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang sebelumnya sangat menjadi musuh besar bagi kaum muslimin, sehingga Amir bin Rabi'ah merasa yakin bahwa Umar tidak akan masuk Islam sampai keledai milik ayahnya Al-Khattab masuk Islam terlebih dahulu. Akan tetapi Allah Ta'ala telah menakdirkan hidayah bagi Umar radhiyallahu anhu. sehingga ia menjadi salah satu tokoh yang paling besar jasanya bagi Islam. Subhanallah jemaah. Terkadang kita lihat ada orang-orang yang gak suka dengan dakwah ini. Benci. Bahkan sampai tingkatan melecehkan agama ini. Mungkinkah orang seperti itu masuk Islam? Sebagian di antara kita mungkin pupus harapan orang seperti itu masuk Islam. Tapi ternyata seorang muslim gak boleh putus asa. Kita ini gak punya hak untuk berbagi hidayah. Kita ini manusia yang pelit. Ya, tabiat manusia itu pelit. Harta yang dikasih sama Allah untuk dibagikan aja, kita pelit untuk kasih orang lain. Allahu Akbar ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ana rasakan rasa pelit itu datang kadang-kadang. Ini urusan uang. Urusan hidayah kadang-kadang seperti itu. Dia melihat fulan, orang yang menyakitin dirinya. Gak ingin orang itu dapat hidayah. Semoga masuk neraka tuh orang. Mungkin seperti itu yang akan kita sampaikan. Karena kita merasa sakit hati. Padahal kita tahu apa gunanya ketika kau berdoa dia masuk neraka. Apa manfaatnya buat dirimu? Gak ada. Tapi kalau engkau doakan dia dapat hidayah, apa manfaatnya buat dirimu? Subhanallah. Kemuliaan yang besar di sisi Allah ketika engkau menjadi penyebab orang masuk Islam. Layla binti Abi Hathma, dia berharap ketika melihat Umar bin Khattab kok lembut ya, merasa iba dengan para sahabat yang hendak hijrah menuju ke Habasyah. Ada rasa iba di diri Umar. Biasanya kasar kalau ketemu orang Islam. Biasanya jahat kalau ketemu sama orang-orang yang sudah meninggalkan kesyirikan. Malam itu Umar berbeda. Tapi suaminya tetap. Karena suaminya tidak melihat. Di sini kita bisa memahami sebuah qaidah. Laisal khabar kal mu'ayyanah. Berita itu tidak sama dengan melihat sendiri. Umar bin Khattab dapat berita dari Laila. Afwan, Umar bin Khattab. Amir. Dapat berita dari istrinya, kalau engkau ngeliat tadi Umar, lembutnya dia, hatinya buat kita. Kata Amir, engkau berharap dia masuk Islam. La yuslima Umar. Yakin Amir, gak bakal masuk Islam. Hatta yuslima himar al-Khattab. Sampai keledainya Umar masuk Islam. Sampai seperti itu. Tapi ternyata kita bisa melihat. Umar yang terlambat masuk Islamnya, bisa menjadi orang nomor dua. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemana Abdurrahman bin Auf, Uthman, Ali, kemudian Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, kemana mereka? Di sini pelajaran juga buat kita. Kadangkala kita nih, teman-teman yang udah ngaji merasa sudah senior. Wah, ana udah ngaji 10 tahun. Kamu berapa? Baru 2 tahun. Wow, masih baru belajar. Tapi ingat yang 2 tahun bisa melebihin yang 20 tahun ngaji. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendakin. Bisa dua yang baru 2 tahun ini tapi dia semangat belajar. Dia berusaha menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Dia berusaha untuk mengkaji lebih dalam tentang agamanya. Sehingga dia melampaui orang-orang yang mungkin lebih dahulu ngaji. Umar bin Khattab bisa melampaui banyak sahabat. Bahkan semua sahabat kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan nampak sekali pengaruh dari masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti para sahabat akan bercerita bagaimana mereka melihat kondisi Islam sebelum masuk Islamnya Umar dan setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nah, dilanjutkan. Nah, ada pelajaran berupa pentingnya mendoakan orang manusia agar mendapatkan hidayah, khususnya bagi seseorang yang akan mempunyai pengaruh positif bagi kaum muslimin. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan berbagai sarana dan cara untuk berdakwah. Beliau pun tidak lupa berdoa kepada Allah Taala untuk kaumnya secara umum atau untuk tokoh tertentu agar mereka mendapatkan hidayah. Dengan demikian, maka sangat dianjurkan bagi orang Islam agar mendoakan mendapat hidayah dan bertambahnya pertolongan Allah bagi orang yang ada hubungan dekat dengannya, seperti kedua orang tua dan sanak kerabat, atau orang yang diharapkan agar memberikan kontribusi besar untuk Islam dan kaum muslimin, seperti para penguasa atau seseorang yang punya kedudukan terpandang di masyarakat. Dan ia mempunyai pengaruh kuat bagi orang lain. Orang-orang seperti dia harus didoakan agar mendapatkan petunjuk, dengan harapan agar orang-orang yang ada di belakangnya akan mengikuti jejaknya menjadi orang Islam dan soleh. Barakallahu fikum. Jamaah, doa. Pernahkah kita mendoakan orang-orang yang kita anggap berbahaya buat negeri ini? Berbahaya untuk Islam, berbahaya untuk masyarakat, atau yang lebih banyak kita lakukan menggibain dia, mencaci maki dia, mencela dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa secara khusus dan berdoa secara umum. Dan ini perkara yang disyariatkan. Apalagi pemimpin yang kalau dia Islamnya benar. Umumnya kita punya pemimpin, gubernur ke, bupati, presiden, umpamanya, yang kita tahu keislamannya lemah. Dari sisi mungkin dia memang gak pernah belajar agama yang dalam. Dari sisi pengaruh dari teman-teman dekatnya yang memang bukan muslim. Apa yang harus kita lakukan? Doakan, semoga dapat hidayah. Gak capek-capek orang doa itu. Kalau mencaci maki, hatinya jadi sempit. Kalau berdoa, hatinya, dadanya semakin luas. Ketika dia memohon kepada Allah Jalla Jalalu agar fulan dapat hidayah. Agar fulan dibimbing kepada jalan Allah Jalla Jalalu. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, bimbinglah penguasa-penguasa kami ke jalan yang engkau cintai dan engkau ridhai. Pernahkah kita melakukan itu? Maka disyariatkan jamaah untuk mendoakan mereka. Apalagi orang-orang yang punya hubungan kerabat sama kita, orang tua kita. Sebagian teman-teman mengatakan, anak punya ayah belum ngaji Ustaz, belum sholat, anak punya ibu juga belum sholat, masih makan riba. Apa yang harus dilakukan seorang anak? Doa. Ustaz, udah doa terus. Jangan berhenti berdoa. Doa itu termasuk usaha. Selain kita memberikan nasihat, jangan orang mengatakan doa aja gak cukup Ustaz. Ya itu, doa itu usaha juga. Rasulullah SAW berusaha untuk mendakwain Umar bin Khattab, pamannya Hamzah, pemuka-pemuka Quraisy, gak pernah berhenti beliau mendakwain mereka, mengajak kepada jalan Allah Jalla Jalalu. Tapi di sini keikhlasan seseorang yang menginginkan perubahan menuju kebaikan. Di siang hari dia sampaikan dakwah ini. Dia ajak orang menuju Allah. Di malam hari dia mengangkat tangannya memohon kepada Allah. Buat mereka yang siang hari dia dakwahin. Maka tolong kita jangan meremehkan doa. Cari waktu-waktu mustajab. Di mana harapan dikabulkannya doa besar di sana, maka kita berusaha untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Barakallahu fikum. Nah. 7. Sesungguhnya kewajiban membenci orang kafir bukanlah karena pribadinya, tetapi disebabkan akidah batil yang ia bawa. Pelajaran ini kita peroleh dari anjuran mendoakan orang kafir agar mendapatkan hidayah. Sebab jika Anda membenci seseorang karena pribadinya, maka Anda tidak menyukai kalau ia mendapatkan kebaikan. Tetapi jika Anda membencinya dikarenakan suatu perkara, maka Anda membencinya selama perkara itu ada padanya. Akan tetapi jika ia telah meninggalkan perkara itu, maka Anda akan mencintainya dan mendukungnya. Barakallahu fiik. Ya, kalau kita lihat, Muslim benci enggak sama orang kafir? Benci enggak kamu sama orang Nasrani, Yahudi, musyrik? Benci. Dan kita sampaikan, ana benci. Ana benci antum bukan karena keperbedaan antum, karena sesuatu yang ada pada diri antum. Ada sesuatu yang melekat, yang ini bisa dilepas. Selama ada pada dirinya, kita benci. Seperti orang yang kita benci karena pakaiannya. Kita benci. Kamu lepas pakaian itu, aku sayang sama kamu. Tapi selama ada di situ pakaian itu, maka aku benci. Antum benci bajunya aja, jangan ana yang benci. Gak bisa, nak. Dipisahkan, baju itu ada pada dirimu. Engkau yang pakai itu baju. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, kita benci sama orang kafir ini, benci amalannya, kekufurannya yang kita benci. Orangnya enggak. Gimana kita enggak membenci orang yang melakukan kekufuran? Kita benci kekufurannya dan orang yang melakukan kekufuran. Akan tetapi bukan karena pribadi orang itu. Makanya kita ingin orang itu dapat hidayah. Karena anak enggak punya masalah pribadi sama antum. Cuma karena antum melakukan kesyirikan, anak benci sama antum. Maka dilihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang kafir supaya dapat hidayah. Ketika dia dapat hidayah, seperti orang yang kita benci karena pakai baju, ketika bajunya dilepas, dia ganti baju yang lebih bagus, maka kita jadi cinta dan sayang sama dia. Ini yang disebut al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Seorang istri cinta kepada suaminya. Cintanya karena apa? Karena dia sebagai seorang suami. Ini bukan cinta karena Allah. Tapi kalau dia cinta kepada suaminya karena Allah, apabila suaminya murtad, dia akan benci sama suaminya. Sebagian muslimah menikah dengan non-muslim. Tapi yang non-muslim masuk Islam. Sehingga si wanita muslimah mau. Dengan suami yang udah masuk Islam. Di tengah jalan suaminya murtad kembali. Di sini dipertanyakan cinta seorang istri. Karena Allah apa karena suaminya? Ketika dia cinta karena Allah, karena suaminya masuk Islam, dia cinta. Ketika suaminya keluar dari Islam, selesai, sudah afwan. Walaupun engkau suamiku, ada sesuatu yang aku benci yang itu melekat pada dirimu. Engkau murtad, sudah. Bagaimana dengan anak-anak, Ustaz? Anak-anak yang ngasih makan Allah. Yang ngasih rezeki Allah, bukan bapaknya. Anak ibunya gak bekerja, subhanallah. 9 bulan engkau di perut ibumu, engkau gak bekerja. Allah kirimkan makanan itu. Ada orang yang makanannya enggak nyampe, mati, selesai rezekinya. Di sini benci karena Allah yang harus kita fahami. Jadi kita hidup di Indonesia. Indonesia ini beragam agamanya. Ada orang Nasrani, ya, ada orang Buddha, Hindu, ada Katolik, Protestan mereka. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Ada dua. Secara akidah, kita meyakini bahwa seluruh agama selain Islam itu salah. Dan orang yang mati tidak dalam Islam maka neraka ancamannya. Ini secara akidah kita meyakini. Tapi secara praktek muamalah kita harus menghargai mereka. Dan itu terjadi hanya Islam yang melakukan itu. Anak katakan hanya Islam yang memandang kepada orang yang beda agama dengan pemerintah dengan pandangan akidah dan pandangan praktek bagaimana menggauli mereka, bersikap kepada mereka. Sikap kepada mereka harus berlaku adil, berbuat baik kepada mereka. Sedangkan orang-orang non-muslim, karena sering ingatkan, bagaimana Ratu Isabella dan Raja God ketika menguasai Andalusia kembali, dia bisin dari umat Islam. Habis, gak boleh ada agama lain di negeri mereka. Di tanah mereka gak boleh ada agama lain. Itu yang terjadi dengan mereka. Islam enggak. Tetanggaan sama mereka. Selama mereka menjaga hak-hak umat Islam dan melaksanakan kewajiban mereka sesama penduduk negeri tersebut. Maka kita lihat berkaitan dengan hal ini, ya kita benci dengan orang-orang kafir bukan karena kepribadiannya, tapi karena ada sesuatu yang melekat pada diri dia. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik afwan, ini ada yang perlu diperbaiki ini. Terjemahannya ini. Tetapi tanpa menyantroni. Anda enggak paham arti menyantroni ini apa? Apa? Mendatangi. Iya, berarti salah. Yang betul itu tanpa mendzalimi orang tersebut. Anjuran membuat orang-orang kafir sedih dan jengkel tetapi tanpa mendzalimi orang tersebut. Bahasa Arabnya, walakin biduni tida'in alaihi. Tanpa kita melakukan kezaliman kepada orang tersebut. Nah, silakan lanjutkan. Anjuran untuk membuat orang kafir sedih dan jengkel tetapi tanpa mendzalimi orang tersebut. Pelajaran ini diperoleh ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu segera mengumumkan secara terang-terangan keislamannya, lalu melakukan sholat di dekat Ka'bah. Perbuatan Umar tersebut membuat orang-orang Quraisy merasa sedih dan cemas yang luar biasa. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yata'una mauti'an yabisul kufaro wala yanaluna min adubin layla ila kutibalahum bihi amalun sholih. Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal sholih. Jemaah, subhanallah ya. Ini anjuran membuat orang kafir sedih dan jengkel. Disyariatkan. Masyru'iyatu ighadatil kufar. Ighadatil kufar. Tapi catatannya enggak boleh membolimin. Bagaimana membuat orang-orang itu marah, jengkel? Ya kita tunjukkan kebesaran Islam. Kita tunjukkan keindahan Islam. Orang-orang kafir di masa sekarang berusaha membentuk opini di masyarakat bahwasanya Islam itu teroris. Islam itu agama yang cinta damai. Tunjukkan kepada mereka kalau kita cinta damai. Mereka tahu sebagian di antara mereka ya, bahwasanya kita agama yang benar. Maka kita perlu tunjukkan kebesaran Islam kepada mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin membuat orang-orang kafir jengkel, sakit hati mereka. Karena selama ini mereka membuat umat Islam tersakitin, terzalimi oleh mereka. Apa penyebabnya? Tidak ada orang kuat yang masuk Islam. Kebanyakan orang-orang yang lemah. Tapi tatkala Umar bin Khattab masuk Islam, dia panggil satu orang untuk menyebarkan informasi dia masuk Islam. Bukan sembunyi-sembunyi masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan kita tahu orang tua kalau tahu anaknya masuk Islam benci, marah. Apalagi kalau mereka tahu orang yang selama ini menjadi pendukung mereka ternyata berbelot menurut pandai kacamata mereka mendukung Islam. Dan Umar melakukan itu. Sholat di dekat Ka'bah. Ditunjukkan keislamannya. Yang mau menyakitin silahkan. Yang mau berantem ya silahkan. Aku tunggu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh menyebutkan bagaimana kesedihan orang-orang Quraisy, kekecewaan mereka yang ini membuat mereka melakukan tindakan yang lebih parah lagi, yang lebih bejat lagi. Mereka mengadakan pemboikotan buat Bani Hashim. Salah satu sebabnya ketika mereka melihat Islam semakin kuat dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhum. Maka sini sebutkan, subhanallah jemaah, Allah berfirman, wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir. Silahkan marah sama Islam, tafadhal. Mereka terlalu sering membuat umat Islam marah, tapi dengan kezaliman. Kita gak boleh membuat orang kafir malah marah dengan mendzalimin mereka. Gak boleh. Dosa. Karena kita diperintahkan untuk berlaku adil. Tapi kalau urusan seperti yang ditunjukkan bagaimana Umar melakukan perbuatan yang positif, perbuatan yang benar, tapi perbuatan itu membuat orang kafir murka. Makanya sekarang jamaah, ana senantiasa mengingatkan teman-teman ya, para ustaz, para pendakwah, untuk memanfaatkan media dalam berdakwah. Karena kalau kita isi media, kita kuasai media dengan ceramah-ceramah, dengan kajian-kajian, itu akan membuat orang kafir marah. Ketika konten YouTube umpamanya lebih banyak yang positif daripada yang negatif, itu mereka marah. Ketika orang susah melihat konten-konten negatif karena banyaknya ceramah-ceramah yang memenuhi atau membanjiri YouTube, itu akan membuat mereka marah. Dan kita lakukan itu. Apa saja yang bisa kita lakukan? Mereka beranggapan, oh umat Islam itu kolot ya, umat Islam itu kotor umpamanya. Kita tunjukkan kita itu bersih. Jadi malu mereka yang selama ini mencaci maki Islam. Tapi di terjemahan ada yang kurang jemaah. Syekh menyebutkan dua ayat sebenarnya. Satu yang ada di surat Taubat dan yang kedua yang ada di surah Al-Fatah. Ayat atau potongan ayat 29. Yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Umat Islam tuh seperti petani ya, yang nanam pohon, yang kemudian pohon itu jadi besar, jadi bagus. Petaninya bahagia. Tapi orang-orang kafirnya marah. Gak suka dengan kejadian itu. Maka harapan kita umat Islam berusaha untuk menunjukkan ya kebaikan-kebaikan mereka, prestasi-prestasi mereka. Karena di negeri kita pun kita lihat orang-orang kafir ingin berusaha menguasai ajang-ajang nasional dan internasional dalam perlombaan-perlombaan. Kemudian ketika mereka ada di atas, kita umat Islam jadi marah. Kok kafir yang di depan? Kok bukan muslim? Ya itu mereka melakukan itu. Kita muslim, lakukan itu juga. Kita perlu mendidik anak-anak kita untuk berprestasi dalam urusan agama yang utama dan dalam urusan dunia. Dokter-dokter yang bagus-bagus, rumah sakit-rumah sakit yang bagus-bagus, usahakan milik umat Islam. Dan itu akan membuat orang kafir jadi marah dan kecewa. Kita meninggalkan bank-bank konvensional. Muslim meninggalkan bank konvensional, itu akan bikin mereka kecewa. Ya tinggalkan. Antum punya duit yang banyak di bank konvensional, tarik itu duit. Marah yang punya, ya gak apa-apa. Anda tidak mendzalimin antum. Anda bertobat. Itu disyariatkan jemaah. Karena anda lihat masih banyak umat Islam yang membuat bahagia orang-orang kafir. Menyenangkan orang-orang kafir. Dengan cara apa? Taruh duitnya di bank konvensional milik orang kafir. Dia taruh di sana. Bahagia mereka. Terima kasih sama kita. Coba antum cabut marah yang punya. Maka itu termasuk disyariatkan. Tapi dengan catatan, tanpa mendzalimi orang kafir. Tidak. Kita, ana gak mendzalimin antum. Ana ambil duit ana contohnya. Antum punya duit di bank konvensional sejumlah 10 miliar. Antum tarik. Pindah ke bank syariat walaupun memang belum syariat mungkin. Tapi paling tidak lebih mending. Selamat tinggal. Mereka marah dan kecewa. Makanya kenapa ada usaha untuk membunuh bank-bank syariat. Karena membuat mereka kecewa. Dan gak apa-apa kita lakukan itu. Buat mereka kecewa, buat mereka marah. Tapi dengan satu syarat, tidak dengan cara kezaliman. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Yang kesembilan. Ibnu Mas'ud mengatakan, Masilna Aisyatan Unju Asrama Umar, kami senantiasa punya harga diri atau menang semenjak Umar masuk Islam. Barakallahu fiik, subhanallah ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang terkenal di kota Mekah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang lemah, pengembala kambing, yang kurus. Abdullah bin Mas'ud benar-benar merasakan, bukan cerita orang. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam lebih dahulu sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Abdullah bin Mas'ud, dia dilecehkan, dikucilkan, ditindas, dizalimin. Ketika Umar masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud merasakan itu. Dia bersama teman-temannya yang lemah, yang tertindas selama ini, setelah Umar masuk Islam, kita jadi punya harga diri. Apa faedah dari sini tadi? Mengakuin keutamaan orang lain. Para jamaah, para ustadz, para pendakwah, teman-teman yang mungkin dulu masih santri, kemudian setelah 10 tahun pulang jadi doktor. Ingat dengan kebaikan orang yang mendidik antum. Ana dulu belajar sama Ustaz Fulan, jazahullah khairan. Ana belajar sama Ustaz Fulan, jazahullah khairan. Ini adab seorang mukmin. Jangan sok seakan-akan engkau hebat seperti ini. Oh, memang ana giat belajar. Ana bersungguh-sungguh belajar. Itu taufik dari Allah. Dan ada peran orang lain. Kita pun juga ya di masyarakat. Kalau umpamanya dulu jalan di kampung ini belum diaspal, kemudian ada salah satu donatur yang mengaspal, ingat dengan kebaikan orang tersebut. Ketika ada orang datang ke rumah kita, dia ngomong, Masya Allah ya, diaspal jalan depan rumahmu sekarang. Alhamdulillah, ini fulan yang mengaspal. Jazahullah khairan. Dapat pahala semoga fulan dengan apa yang dia lakukan. Masjid datang lihat karpetnya bagus. Masya Allah, masjid antum. Karpetnya bagus banget. Ya siapa dulu DKM-nya? Nah, yang seperti itu. Kalau itu hadiah dari orang. Oh iya, ini hadiah dari orang. Dari fulan. Sehingga kita mengakui keutamaan orang lain. Dan menyematkan keutamaan itu kepada pemiliknya. Jangan mengaku-ngaku antum gitu. Ini orang lain. Ana sering sampaikan juga ketika kita ada daksos kemarin ya. Dakwah sosial. Sampaikan tolong ketika pembawa acara menyampaikan. Atau nanti ada sambutan dari ustadz. Tolong diingatkan. Ini kita bisa seperti ini karena banyak orang yang berbagi sama kita. Bukan kita. Kita gak punya apa-apa. Ini termasuk tawadhu dan akhlak seorang muslim. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan berulang kali keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi menyebutkan keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, itu salah satu bentuk mengakui keutamaan orang lain, kelebihan orang lain atas dirinya mungkin, yang dia rasakan sebagai bentuk syukur. Karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Yang tidak bersyukur kepada manusia itu tidak terhitung bersyukur kepada Allah. Walaupun kau nangis-nangis bersyukur, tapi engkau melupakan kebaikan orang lain, tidak menghargai hasil kerja orang lain, melupakannya, maka engkau tidak akan pernah diucapkan hamba yang pandai bersyukur. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Barakallahu fiik. Ya, ini mengingatkan kita dengan realita yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Khatib ceramah, ustaz memberikan kajian dari awal sampai akhir, ayatnya cuma satu yang dibaca. Atau enggak ada satupun ayat Quran yang disampaikan kepada dia. Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, Allah mengatakan huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu Allah yang mengutus rasulnya di kalangan orang-orang yang tidak bisa membaca dan di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu, seorang rasul yang dari kalangan mereka. Apa yang dilakukan rasul ini? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ucapan kita ini banyak salahnya. Ucapan Allah pasti benar, penuh dengan hikmah dan kebaikan. Kenapa enggak disampaikan ayat-ayat Allah? Bacakan kepada mereka. Umar bin Khattab bagaimana terpengaruh dirinya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan Allah menyebutkan tentang bagaimana pengaruh ayat-ayat Allah ini terhadap hati orang yang beriman. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iman itu bertambah. Sebagian sahabat Nabi yang awalnya terpropaganda dengan ucapan orang-orang Quraisy yang kafir, jangan mendengarkan Muhammad, jangan dengerin dia, sihir, kamu nanti ikut dia. Kalau sekarang ada orang, jangan dengerin ceramahnya Ustaz Fulan, nanti terpengaruh sama dia. Taib. Akhirnya Tufail bin Amr Ad-Dausi enggak tahan, ana mau dengar, ana paham mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya dengarkan ucapan Nabi SAW masuk Islam. Apa kata orang-orang Quraisy? Aduh, kena sihir sudah. Kena syubhatnya Muhammad SAW. Mungkin itu bahasa mereka. Betul jemaah, dengarkan. Maka kita berbahaya mendengarkan. Dengarkan kebaikan, kau akan terpengaruh menjadi orang baik. Dengarkan ayat-ayat Allah. Jadi khatib, sampaikan ayat-ayat Allah. Gak perlu banyak-banyak. Namun memang jemaah, ada manusia-manusia yang hidup di masa sekarang ini yang meremehkan firman Allah. Ada sempat dulu, pada waktu bimbing jemaah haji, masih mahasiswa ya. Mungkin masih S1 waktu itu. Kuliah, ada bimbing jemaah haji, disuruh ceramah ketika di Mina. Kemudian ada tanya jawab, ana berusahalah menjawab jawaban mereka. Kalau memang ada ayatnya, ada dalilnya, sampaikan kepada mereka. Apa kata mereka, sebagian orang nih ya. Ustaz nih ana heran. Kalau ditanya jawabnya, ini Allah berfirman, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Pendapatnya Ustaz sendiri itu mana gitu loh. Sampai seperti itu jemaah. Ada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena terbiasa mendengarkan ceramah-ceramah, pencerahan-pencerahan, penyuluhan-penyuluhan yang semuanya ucapan penyuluh, penceramah itu sendiri. Jarang dia dengarkan ayat-ayat Allah. Padahal kita diperintahkan untuk memperdengarkan ayat Allah kepada mereka. Hidayah itu di sana. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu Al-Qur'an, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Maka berusahalah tatkala kita menyampaikan ceramah, yang ngobrol sama teman kita, sampaikan ini loh firman Allah SWT. Kadang-kadang ada orang tanya, kenapa sih? Kok kalian sholat Jumat? Oh iya. Bacakan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan, dipanggil untuk Jumatan, maka berangkatlah salat Jumat dan tinggalkan jual beli. Terus dia tanya, terus kenapa? Hikmahnya itu apa? Subhanallah. Coba tanyakan kalau dia seorang pegawai, apa sih, kenapa kamu itu masuk jam 7? Kenapa istirahat jam 12? Kenapa pakai seragam warna coklat? Kenapa? Apa jawaban yang paling tepat? Ya ini aturan. Saya taat aturan. Selesai sudah. Dan seorang mukmin ketika dibacakan ayatnya ini loh, seperti ini ayatnya. Ini firman Allah seperti ini. Ini hadisnya seperti ini. Insyaallah itu akan lebih membuat dia menerima. Karena apa? Ini bukan hasil karya seorang ustaz. Bukan karya manusia. Itu firman Allah, itu hadis, sabda Nabi SAW yang dapat wahyu dari Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan telah banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan bacaan Al-Qur'an ini. Tentunya ketika orang itu faham bahasa Arab, itu akan semakin mempermudah dia memahami Al-Quran Karim. Anda lihat nih, ibu-ibu ada kajian bahasa Arab. Tolong lebih serius lagi. Jangan kajian itu hanya untuk mengisi waktu. Tapi memang kajiannya digunakan untuk memahami Islam. Ketika baca Quran, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, tahu dia dzalika itu pemanya alkitab, maknanya Al-Qur'an. La itu tidak ada raiba, keraguan, tidak ada keraguan. Jadi faham, subhanallah. Ketika ibu-ibu salat yang belajar bahasa Arab ya, bapak-bapak juga sama. Belajar bahasa Arab, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ba'id itu artinya jauhkan. Antara aku dan khotoya, ya dosa-dosaku. Kama ba'ataka itu artinya seperti. Kama ba'atta seperti yang sudah engkau jauhkan antara timur dan barat. Bainal masyriq wal maghrib. Allah jauhkan. Itu membuat kita semakin tersentuh ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Maka niatkan yang belajar bahasa Arab untuk apa? Supaya ana faham agama Allah. Ustaz menyampaikan, ana jadi faham. Karena kalau ustaz bahasa Indonesia berapa banyak? Lebih banyak syekh-syekh yang berilmu yang mereka berbahasa Arab. Tapi intinya, hendaklah khatib membacakan Al-Quran Al-Karim kepada orang yang dia ceramain. Bahkan Nabi SAW pernah khutbah Jumat, beliau cuma membaca surah apa? Qaf wal Qur'anil Majid. Beliau baca itu. Sampaikan kepada para sahabat. Sudah. Para sahabatnya faham bahasa Arab. Yang enggak faham nanti tanya. Tapi beliau bacakan itu. Dan itu cukup untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nabi SAW ketika berdakwah kepada pemuka-pemuka kabilah-kabilah yang datang, beliau menawarkan dirinya. Siapa yang mau bawa aku? Siapa yang mau melindungi aku? Hatta ubaligha kalama rabbi. Sampai aku menyampaikan firman Rabbku. Itu yang ingin beliau sampaikan. Quran ini yang ingin beliau sampaikan. Lalu ceramah enggak pakai Quran. Barakallahu fikum. Terus yang ke-11. Ia kemudian mengetuk pintu. Maka para sahabat takut melihat Umar sedang mengetuk pintu, karena mereka belum mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang beranjak membukakan pintu dan menarik kerah Umar, kerah baju Umar. Pada saat itulah Umar radhiyallahu anhu menyatakan keislamannya dengan bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Ketika para sahabat radhiyallahu anhu mendengar pernyataan Umar itu, seketika mereka bertakbir. Begitulah seharusnya ketika kita mendengar atau melihat sesuatu yang menggembirakan, hendaknya kita bertakbir, tidak bertepuk tangan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang meniru orang non-Islam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang hukum bertepuk tangan dan suitan atau bersiul sebagaimana yang dilakukan sebagian orang di dalam pesta-pesta dan semacamnya, beliau menjawab, kebiasaan ini nampaknya diambil dari tradisi orang-orang non-muslim. Oleh karena itu, tidak baik bagi orang Islam melakukannya. Jika ia kagum terhadap sesuatu, hendaknya bertakbir atau bertasbih kepada Allah Ta'ala. Tetapi, takbir ini tidak dilakukan secara bersama-sama seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Tetapi, hendaknya ia lakukan sendiri-sendiri. Adapun bertakbir atau bertasbih secara jama'i yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menakjubkan, hal itu tidak saya temukan dasar bukunya. Dalam riwayat yang kuat disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika memberitahukan orang-orang kafir tentang Isra dan Mi'raj, maka ada di antara mereka ada yang bertepuk tangan dan ada pula yang meletakkan tangan di atas kepala, tanda keheranan terhadap apa yang mereka anggap sebagai kebohongan. Jadi bertepuk tangan sebagaimana dalam peristiwa ini adalah kebiasaan orang-orang muslim. Masalah ini akan dibicarakan lebih lanjut pada pembicaraan terkait dengan kisah Isra dan Mi'raj. Dan akan kita bicarakan pula tentang perbedaan antara bertepuk tangan dalam ibadah dan bertepuk tangan dalam kebiasaan sehari-hari. Tabarakallahu fikum. Ini sebuah adab jamaah. Bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka mendengar keislaman Umar bin Khattab ya, dengan membacakan syahadat di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, itu para sahabat bertakbir dan tidak bertepuk tangan. Memang Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab tentang disyariatkannya bertakbir atau bertasbih ketika ada satu hal yang membahagiakan atau menakjubkan. Jadi baca Allahu Akbar atau Subhanallah. Berkaitan dengan tepuk tangan, kita bisa lihat sekarang orang main bola, main apa, masuk gol, tepuk tangan. Ada seorang ustadz berceramah dan ceramahnya bagus ya, ketika itu dia berorasi, membara ketika menyampaikan, orang tepuk tangan, seperti itu. Ketahuilah bahwasanya tepuk tangan itu, Syekh Utsaimin dengan adab mengatakan, aku tidak menemukan dasar hukumnya. Kalau dalam ibadah jelasnya haram, kecuali yang ada dalilnya. Dalilnya wanita kalau imamnya lupa, dia tepuk tangan dengan memukul punggung jarinya, punggung tangannya, mengingatkan imam kalau dia sedang salah. Memang seperti itu. Itu buat para wanita. Tapi dalam ibadah umpamanya berjoget, dansa, atau tepuk tangan sambil bertakbir atau apa, maka kalau dalam hal ibadah tentu haram. Tapi dalam hal adat istiadat, pesta umpamanya, memang aqallu ahwali, banyak ulama mengatakan hukum yang terendahnya ya makruhlah, seperti itu. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengharamkannya karena itu menyerupain orang-orang musyrik dan menyerupain para wanita yang memang disyariatkan menepuk tangan ketika imamnya lupa. Dan betapa bahagianya para sahabat ketika mendengar Umar Al-Faruq masuk Islam, sehingga mereka bertakbir tanpa disuruh. Jadi takbirnya itu memang berangkat dari hati mereka. Allahu Akbar, kata mereka. Bukan perintah, oh takbir yuk. Takbir, enggak. Jadi takbirnya itu spontanitas. Ini buat orang yang memang biasa. Seperti orang yang tepuk tangan. Ketika ada sesuatu yang menakjubkan. Apakah mereka dikomando? Yuk tepuk tangan. Enggak ada yang makna seperti itu. Yang ada keserentakan mereka ketika mendapatkan satu yang menakjubkan, atau termotivasi karena ada yang memulai. Takbirnya pun seperti itu. Ketika ada satu yang mengatakan Allahu Akbar dan lainnya Allahu Akbar, enggak ada masalah. Itu tanpa dikomando. Berkaitan dengan permasalahan Isra Mi'raj yang nanti akan dibahas di babnya. Bagaimana orang-orang musyrikin ketika mendengar informasi bahwa Nabi alaihissalatu wassalam melakukan perjalanan panjang dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah melewati Madinah menuju ke Masjidil Aqsa. Karena jalurnya itu menuju ke Aqsa sana. Kemudian berangkat ke Sidratul Muntaha. Yang buat mereka ini sesuatu yang kayaknya gak masuk akal. Sehingga mereka tepuk tangan. Tanda keheranan mereka. Ada sebagian yang taruh tangannya di atas kepalanya. Tapi permasalahan tepuk tangan nanti akan dilanjutkan oleh Syekh dalam pembahasan peristiwa Isra Mi'raj. Baik, kita masuk ke peristiwa pemboikotan. Segala cara ditempuh oleh orang-orang musyrikin untuk menghadang lajur dakwah Islam ini. Mereka bermusyawarah, mereka melakukan konspirasi berulang-ulang untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam menghadang agama Islam ini. Dan ini terjadi bukan hanya di masa jahiliyah. Sampai hari ini, orang-orang tetap melakukan hal itu. Bagaimana menghalangi dakwah ini supaya tidak jalan. Kalau bisa tidak ada Islam itu, jamaah. Nah, silakan dibaca peristiwa ini. B. Peristiwa pemboikotan menyeluruh dan Rasulullah SAW mengungsi di Syi'ib Abu Thalib. Dari Abu Thalib. Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sehari setelah hari Nahar atau Idul Adha, ketika berada di Mina, kita besok akan singgah di Kaif Bani Kinana, tempat di mana mereka membuat permufakatan kekafiran. Kaif Bani Kinana ini dikenal pula dengan sebutan Al-Muhassab. Di tempat ini, kaum Quraisy dan kaum Kinana melakukan persekongkolan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Al-Muqarib, untuk tidak saling melakukan akad nikah dan bertransaksi jual beli dengan bangsa Quraisy sebelum mereka rela menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Quraisy. Barakallahu fikum. Kita lihat kekuasaan. Kekuasaan membuat penguasa berlaku semena-mena. Karena dia yang berkuasa, dia bikin kesepakatan. Quraisy bersepakat dengan Kinana. Untuk apa? Ya sekarang. Untuk menyelesaikan urusan ini. Tapi jemaah, kita ini umat Islam. Gak perlu takut. Dalam artian, ya, ketakutan yang membuat kita akhirnya putus asa ketika menghadapi kekuatan orang-orang kafir. Sekarang di dunia ini pun, mungkin di Indonesia juga, mungkin di negara-negara lain juga, ada orang-orang yang ingin merusak negeri-negeri Islam, itu mereka lakukan dengan kekuasaan mereka. Allah mengatakan, bala intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan bertakwa, makar mereka, tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian. Dan di sini mereka bersepakat untuk memboikot, mengembargo secara ekonomi dan secara sosial. Embargo ekonomi, mereka tidak mau jual beli sama orang-orang musyrikin. Kita kuasain pasar, pedagang-pedagang dari luar kota datang, kita beli barangnya, jangan ada yang jual kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nikah jangan, karena nikah ini mereka tahu pernikahan ini akan menimbulkan cinta, kasih sayang di antara mereka. Kalau Bani Hashim nikah dengan Bani Kinana, dengan Bani Makhzum dari kabilahnya Abu Jahal, nanti mereka ya dengan pernikahan itu anaknya masuk Islam lagi, gimana mereka enggak sudah. Enggak pernikahan, enggak pula perdagangan, putus hubungan. Sampai kapan? Sampai mereka menyerahkan, rela menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh sama mereka. Di mana Syi'ib Abi Thalib? Pemboikotan itu, Syekh Abi Thalib itu adalah ya jalan yang berada di antara dua gunung. Di sana mereka diboikot. Di sana Abu Thalib membawa keluarganya. Karena ancamannya sudah ancaman yang gak baik sudah. Artinya gak bisa dilanjutkan. Harus menyelamatkan diri akhirnya mereka. Ini kisah ringkasnya ya. Tapi akan menjelaskan di sini apa sebenarnya yang terjadi. Dari kesepakatan orang-orang musyrikin, silakan dibaca. Di dalam hadis tersebut menunjukkan riwayat asli dari kisah ini. Sementara riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam kitab-kitab sirah merupakan syarat penjelasan atas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, bahwa kaum Quraisy dan Kinana telah melakukan permufakatan kekafiran. Artinya, bahwa ketika kaum Quraisy mengetahui pengaruh yang besar bagi masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhu, sehingga Islam menyebar ke kabilah-kabilah di Mekah, serta kesepakatan Bani Muttalib dan Bani Hashim, keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik mereka yang sudah masuk Islam atas dasar keimanannya maupun yang masih kafir atas dasar fanatisme keluarga, untuk membela dan menjaga Rasulullah SAW. Maka ketika Quraisy mengetahui hal tersebut, mereka pun melakukan pertemuan dan akhirnya bersepakat untuk tidak mengadakan hubungan tali pernikahan atau bisnis dan mereka rela menyerahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka untuk mengokohkan kesepakatan tersebut, maka poin-poinnya mereka tulis dalam satu lembar papan, lalu mereka gantungkan di tembok papan. Barakallahu fikum. Ini terjemahannya mungkin perlu diluruskan. Di dalam hadis tersebut menunjukkan riwayat asli dari kisah ini, bukan riwayat asli sebenarnya. Dasar cerita. Artinya nanti Syekh menjelaskan lewat buku-buku sirah, buku-buku sejarah. Tapi asal ceritanya ini disebutkan di dalam apa? Di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Dasar cerita ini. Ini mungkin yang perlu diperbaiki. Kemudian juga penyebutan ditulis dalam satu lembar papan. Bukan papan, cuma satu lembar sohifa. Satu lembaran. Lembaran itu mereka biasa pada waktu itu menulis di atas kulit. Mereka menulis di atas kulit biasanya. Jadi bukan papan yang terbuat dari kayu. Kesepakatan mereka benar-benar sebuah kesepakatan yang tidak main-main. Artinya mereka serius melakukan hal tersebut. Mereka tulis di atas lembaran. Ya kalau sekarang ya penolakan-penolakan yang terjadi di masyarakat biasanya mereka tulis kesepakatan lalu minta tanda tangan dari warga. Penolakan untuk pembangunan masjid umpamanya. Mereka minta tanda tangan sana, tanda tangan sini, kemudian diajukan. Kalau ini enggak, karena mereka penguasa pada waktu itu, ya sudah mereka bikin kesepakatan, tokoh-tokohnya bersepakat, bikin itu, kemudian untuk menunjukkan kesucian kesepakatan ini, mereka gantung lembaran itu di dalam Ka'bah. Subhanallah. Jadi enggak main-main mereka melakukan itu. Bahkan ada tambahan di sini, Syekh menjelaskan bukan cuma urusan pernikahan atau bisnis, tapi ngomong aja enggak boleh. Udah boikot. Enggak usah salam sama Bani Hashim wala Abdi wala Bani Abdul Muttalib. Dan mereka lakukan itu bukan kepada yang Islam saja. Bicara kabilah ini jamaah. Karena biasanya kesukuan itu benar-benar akan melindungi anak suku mereka walaupun beda agama. Ini fanatisme yang ada di bangsa Arab pada waktu itu. Kita tahu Abu Talib tak Muslim. Tapi dia belain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hikmah di balik cerita itu. Tapi yang Muslim yang kafir diboikot. Kecuali Abu Lahab yang enggak ikut. Padahal dia paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Lahab termasuk kelompok yang memang sama dengan orang-orang musyrikin lainnya, dengan orang-orang Quraisy lainnya, ingin dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terhentikan. Baik, lanjutkan. Kecuali Abu Lahab karena ia bergabung dengan orang Quraisy. Permulaan pemboikotan ini terjadi pada hari pertama bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Tapi jemaah kita lihat di sini kapan terjadinya? Kira-kira 2 tahun setelah masuk Islamnya Umar dan Hamzah. Karena mereka melihat umat Islam semakin kuat. Perkembangan dakwah Nabi SAW semakin tersebar, semakin bagus. Di mana kaum muslimin atau orang-orang kafir yang mau masuk Islam mulai tidak takut. Sebelumnya mereka takut, mereka sembunyi-sembunyi. Karena akan mendapatkan penentangan dari orang-orang Quraisy. Tapi setelah Umar masuk Islam, udah. Mereka berani terang-terangan menunjukkan keislamannya. Dan itu yang membuat orang-orang musyrikin marah. Dan kita tahu disyariatkan membuat mereka marah dan kecewa sama kita tanpa menzalimin mereka. Ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian di bulan Muharram. Awal tahun. Kita mengetahui bahwa umat Islam atau bangsa Arab enggak punya kalender tahun. Mereka punya kalender itu berdasarkan peristiwa. Tahun gajah. Karena pada waktu itu ada pasukan gajah. Tahun berapa? Nah, mereka enggak punya kalender, enggak punya tanggal tahun yang mereka enggak punya. Tapi tanggal dan bulannya mereka memiliki. Karena kita tahu ada peninggalan agama Nabi Ibrahim di kota Mekah. Mereka pakai Muharram, Safar, sampai Rabiul Awal sampai kepada Dzulhijjah. Itu yang ada di orang-orang musyrikin. Ini terjadi pada awal bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan jamaah. Baik, lanjutkan. Begitu keras embargo yang dilakukan oleh Quraisy sehingga terputus pasokan logistik. Mereka tidak membiarkan ada pasokan apapun yang datang kepada keluarga Nabi di Syi'ib Abu Talib ini. Ibnu Qayyim mengatakan, begitulah Nabi bersama keluarganya terkucilkan dan terisolasi. Mereka diboikot selama 3 tahun, sehingga mereka hidup dalam kesulitan yang parah, karena semua pasokan kebutuhan hidup mereka dilarang masuk, sehingga bayi dan anak-anak menangis, hingga tangisan mereka terdengar sampai kejauhan, keluar lembah tempat pengungsian mereka. Barakallahu fiik, subhanallah. Turut dalam pemboikotan ini juga Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal Khadijah tidak termasuk yang diboikot. Tapi karena dia cinta kepada suaminya, maka Khadijah ikut suaminya. Dan kondisi para sahabat yang diboikot itu sangat memprihatinkan. Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana tangisan anak-anak yang kelaparan, yang kehausan itu terdengar dari jarak yang jauh. Dan itu tidak membuat orang-orang musyrikin jadi kasihan jemaah. Jadi kalau bicara akidah, antum bisa melihat bagaimana yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Rohingya, yang terjadi di saudara-saudara kita yang ada di Ugyur sana, musim Ugyur sana, dibantai, dibunuh, gak peduli mereka. Gak ada rasa kasihan sama sekali. Mereka mungkin lebih kesian dengan binatang daripada kepada umat Islam. Dan itu dilakukan oleh orang-orang musyrikin selama 3 tahun. Bukan 1 bulan, 2 bulan. Jemaah. Mereka datang ke pasar, mau belanja, enggak ada yang jual sama mereka. Pedagang dari luar kota datang, bawa dagangan di musim haji. Mereka melalui 3 musim haji, datang jualan. Mereka tidak mau jual kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Sebagian sahabat mengatakan, pernah satu malam ketika kita berada di Syi'ib Abi Talib itu, ana menginjak sesuatu yang basah. Karena laparnya, ana masukkan ke mulut ana, kata dia. Tanpa ana tahu sampai saat ini apa yang ana masukkan ke mulut ana. Sebagian di antara mereka malam hari itu kencing. Ketika air kencing itu jatuh ke tanah, seharusnya tanah pasir itu tidak menimbulkan suara. Tapi ada suara. Oh, kencing di atas apa anak tadi? Dia lihat ternyata kencing di atas kulit yang sudah usang. Akhirnya kulit itu dia cuci, kemudian dia bakar, lalu dia makan sambil minum air, kata dia. Aku kuat tidak makan selama 3 hari, 3 malam. Jadi kalau ada sebagian teman-teman yang hijrah, kemudian merasa berat hidupnya, di PHK, dikeluarkan dari tempat kerjanya, diusir sama keluarganya, gak punya pekerjaan ustaz, susah makan, tapi tidak sesusah para sahabat Nabi. Gak seberapa sekarang ini. Kita cari makanan masih banyak, banyak saudara-saudara kita yang insya Allah bisa membantu kita. Jadi, ini pelajaran juga buat kita yang merasa berat mengamalkan sunnah ini. jauh lebih berat para sahabat Nabi. Kita ini udah nyaman, nyaman sekali, tapi kenyamanan itu berbeda sebelum kita hijrah. Sebelum kita hijrah, Masya Allah, kita banyak teman ya, banyak orang yang mengagumi kita mungkin ya. Setelah kita hijrah, kita jadi dikucilkan, diboikot. Tapi insya Allah tidak seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW sampai bayi-bayi menangis jamaah dan tangisan itu terdengar dari jarak jauh. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Kondisi sulit seperti itu terus berlangsung sehingga ada sebagian kerabat dari orang-orang yang ikut mengungsi di lembah itu berupaya untuk merusak papan perjanjian pemboikotan itu untuk menghilangkan kezaliman ini. Tokoh-tokoh terkemuka mereka itu diantaranya adalah Hisham bin Amr bin Al-Haris, Al-Mut'im bin Abi, Suhaib bin Umayyah, Abdul Qudduri bin Hisham, dan Zam'an bin Al-Aswad. Mereka semuanya bersepakat untuk merusak papan perjanjian itu. Barakallahu fiik ya. Kekufuran adalah dosa yang paling besar. Tapi orang-orang kafir itu juga bertingkat-tingkat kekufuran mereka, jamaah. Tetap ada orang-orang kafir yang baik secara sosial ya. Mungkin dia tidak terlalu peduli dengan agamanya. Kita lihat di negeri kita ada orang-orang kafir yang mungkin punya kepedulian dengan bukan dengan umat Islam, tapi dengan keadilan. Dengan kedamaian di negeri kita. Dengan kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Di negeri kita, kita melihat ada fulan kafir. Tapi dia punya empati kepada negerinya. Untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk kepedulian kepada kemanusiaan saja. Dan ini ada orang-orang musyrikin yang mereka memiliki keluarga yang ada dalam pemboikotan itu juga. Kenapa mereka melarang untuk adanya pernikahan? Karena pernikahan menyebabkan mereka jadi peduli nanti dengan orang-orang yang diboikot. Tapi sebelum itu sudah terjadi pernikahan antar suku. Sehingga muncullah orang-orang kafir yang masih punya rasa kebaikan di diri mereka untuk menyelesaikan kezaliman ini. Bicara kezaliman, sebelum Islam datang banyak kezaliman di Mekah. Tapi juga muncul tokoh-tokoh orang-orang Quraisy yang memerangi kezaliman di masa jahiliyah. Dan setelah Islam pun mereka juga memerangi kezaliman. Di antaranya ada yang disebutkan di sini Hisham bin Amr bin Harith Al-Mut'im bin Adi. Ayahnya salah seorang sahabat Zuhair bin Umayyah Abul Bukhtri bin Hisham Zam'ah bin Aswad. Ini ayahnya Saudah, istri Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kita lihat bagaimana Nabi peduli setelah itu menikahin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Dan mereka bersepakat untuk merusak bukan papan ya, tapi sohifah terjemahannya lebih kepada lembaran perjanjian. Taib. Tafadhal. Riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan lembaran pemboikotan itu, bahwa Allah telah mengirimkan rayap untuk memakan semua isi perjanjian yang mengandung kezaliman dan pemutusan hubungan. Hal itu diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya. Lalu ia beritakan kepada kafir Quraisy. Ketika mereka mengetahui kenyataannya seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka bertambah kufur. Setelah aksi tersebut, Rasulullah SAW bersama keluarganya yang ikut di pengungsian itu bebas pada tahun 10 penabian. Setelah berada di tempat tersebut selama 3 tahun. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Kita ini enggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau bicara negeri kita juga enggak tahu masa depan negeri kita. apakah yang terjadi tahun depan, bulan depan, ya. Tapi seorang yang bertakwa kepada Allah, itu menyerahkan semua urusannya kepada pencipta langit dan bumi. Biar Allah yang ngurusin. Kita lihat dalam peristiwa ini, Allah bikin orang-orang kafir sendiri, tokoh-tokoh kafir, yang bersepakat untuk membubarkan perjanjian yang sudah mereka bikin. Udah gak boleh dilanjutkan. Kemudian Allah kirim rayap untuk makan lembaran tersebut. Yang dalam logika seorang manusia, gak mungkin dia bisa melakukan itu. Tapi kan Allah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Pasti. Gimana? Antum jangan tanya gimana. Allah yang akan kasih solusi. Sampai kemarin anak berjumpa dengan seorang, subhanallah ya, di stasiun. Dia bercerita sambil matanya berkaca-kaca. Dia, Ustaz, anak meninggalkan riba, Ustaz. Ana sudah lepas dari riba. Sampai Ustaz tinggal satu mobil punya Ana, Ustaz. Yang Ana udah gak bisa bayar. Tapi Ana mau bayar. Ana sudah masuk duit 150 juta, Ustaz. Mobil itu harga cashnya 160 atau 180 lah hitungannya semuanya. Masih tinggal satu tahun dia mau bayar, Ustaz. Ana cari supaya Ana bisa nutupin itu. Ana sudah ngomong sama istri, selesai riba sudah. Gak boleh lagi kita berhubungan sama riba. Suatu hari, Ustaz, ana terus sholat malam minta sama Allah. Ana gak tahu lah gimana urusannya ini. Ana sama istri sama anak ana lagi di jalan, Ustaz, dipepet 3 mobil, Ustaz. Datang 12 orang turun, Ustaz. Yang mereka mau jabel itu mobil, Ustaz. Ana ngomong sama istri ana, ini kunci. Jangan keluar. Engkau tetap di dalam. Sudahlah, siapa yang dipelihara sama Allah, kata dia. Dia ngomong sama 12 orang itu. Saya bukan gak mau bayar, saya mau bayar. Tapi tolong kasih waktu, kata dia. Tolong dikasih waktu. Ribut sama mereka. Subhanallah, dia cerita. Allah kirim satu orang, Ustaz. Polisi dengan pakaian preman, dengan rambutnya panjang. Dengan jenggotnya ini. Ternyata dia dari reskrim. Dia tanya, ada apa ini? Ana gak tahu, Ustaz, dia polisi. Akhirnya disuruh bubar, 12 orang itu bubar mereka, Ustaz. Ana mikir, siapa yang ngirim orang ini ke sini? Allah, ana yakin yang ngirim itu. Ana sampai sekarang gak ketemu lagi sama itu orang, Ustaz. Ana gak ketemu lagi sama itu orang. Akhirnya, keesokan harinya pihak bank datang, kata dia. Ana sampaikan ana mau bayar, sudahlah datang ke bank. Urusan, kemudian dia ngomong, sudah kita kasih kredit tanpa bunga. Ana dikasih ganti mobil, Ustaz, kasih kredit 30 juta ana punya utang, kata dia 30 juta tanpa bunga, kapan saja mau bayar, bayar. Ana ngomong, ini gak mungkin terjadi dalam dunia perbankan. Tapi itulah firman Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi buat dia. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Manusia enggak bisa mikir ke sana. Kejadian bagaimana bubarnya perjanjian orang-orang musyrikin yang mereka benci sama Nabi SAW. Seharusnya mereka semua berbahagia. Selesai sudah Islam. Mati semua di sana nanti. Kemudian Allah kirim 5 orang ini bersepakat. Enggak bisa. Ini suatu kedzaliman ini. Allah kirim kemudian rayap untuk memakan. Dan subhanallah jemaah. Nabi menginformasikan kepada pamannya. Akhirnya pamannya ini datang menyumpai orang-orang musyrikin. Gini nih, kalian keponakanku nyampaikan bahwasanya rayap itu sudah memakan, ada 2 riwayat, rayap itu memakan tulisan kedoliman di sana, kecuali nama Allah SWT yang tidak dimakan. Riwayat kedua mengatakan, yang dimakan sama itu kalimat Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu yang dimakan, yang sisanya kedoliman semua di sana. Kalau itu benar, artinya ini mukjizat gitu. Seharusnya mereka beriman. Ternyata membuat mereka tambah kufur. Karena memang orang kalau sudah benci, dengki dan musuh, susah hidayah itu memasuk. Barakallahu fikum. Sepertinya kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam. Tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menasihati suami yang masih menyibukkan diri dengan berita politik dan mencela pemimpin dan menyebut-nyebut kesalahan-kesalahan pemimpin? Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, dia didoakan suaminya. Jemaah, kadang-kadang kita menyibukkan diri dengan hal yang tidak ada manfaatnya buat kita. Kita harus peduli dengan kondisi negeri kita. Ya. Suasana politik yang terjadi, kita juga perlu informasi tentang hal itu. Tapi ketahuilah, jangan berlebih-lebihan. Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya buat dia, buat kita. Jadi kalau ada faedahnya silakan. Kalau nggak ada, yang ada sakit hati ketika ngikutin berita-berita politik, ya. Apalagi urusan pemilihan presiden. Ya, tentunya kita ingin, semua ingin presiden yang baik. Presiden yang bisa memberikan rasa keadilan dan kemakmuran buat masyarakat Indonesia. Itu harapan semua manusia. Dan harapan itu perlu dibarengin dengan doa dan usaha tanpa kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita berdosa. Kalau tadi sudah mulai mencaci maki, menjelek-jelekkan, apa gunanya, apa manfaatnya? Maka sampaikan kepada suami, tolong bang, kalau memang ingin negeri ini lebih baik, ketika sholat malam doakan negeri ini. Ketika bicara nanti urusan pemilu, ya pilihlah pilihan yang terbaik dengan kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu, ya, demokrasi yang katanya bisa memberikan kemakmuran dan kedamaian, ternyata terbukti di negeri kita sekarang membuat kebencian dan permusuhan itu membara. Kita bisa lihat saling caci, saling maki gara-gara demokrasi, katanya. Kita harus dewasa. Harus dewasa gimana? Kan memang dibentuk. Dibentuk, aku milih jagoanku. Jagoanmu buruk. Aku akan cari-cari kesalahan jagoanmu. Itu yang terjadi. Supaya apa? Supaya gak jadi dia. Supaya jagoanku yang menang. Kekuasaan digunakan. Ya itulah yang namanya politik. Islam gak bisa dipisahkan dari politik. Karena agama kita itu agama yang ngurus urusan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kedua orang tua saya belum beriman, masih keadaan kafir. Saya pernah beri masukan untuk masuk Islam, tetapi ayah saya menolak. Tetapi ayah saya hafal beberapa ayat suci Al-Quran seperti surah Al-Fatihah dan ayat kursi. Dan ayah saya juga mengakui bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saya harus mempelajari ilmu baru yang mengajak orang tua saya masuk Islam? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ya ini. Kita lihat, kita tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Bagaimana orang tua kita. Ada yang lahir memiliki orang tua yang kafir. Apa tugas anak ketika dia dapat hidayah mengajak orang tuanya kepada Islam? Kalau bicara anti sudah mengajak, maka jangan berhenti mengajak. Sekarang cara mengajaknya harus dengan ilmu. Apa sih yang menyebabkan orang tua menolak Islam? Itu yang perlu ditanyakan. Ayah, kenapa sih ayah kok belum mau masuk Islam, ya? Kalau ayah mengakui Nabi Isa umpamanya bukan Tuhan, ya. Ayah udah bisa baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Apa yang mengganjal ayah seperti itu? Itu yang perlu ditanyakan. Kalau nanti akan muncul dari dia mungkin hal-hal yang memang selama ini belum terselesaikan dalam logika dia tentang agama Islam ini. Di situ tugas kita memberikan pencerahan. Mau masalahnya anak lihat Islam ini, karena sampai sekarang masih ada yang mengatakan, menggambarkan Islam itu teroris. Keras. Enggak ayah. Jadi pandangannya itu enggak benar. Itu media. Coba nih ayah, ini ayatnya, ini hadisnya. Nanti satu persatu apa sih yang ada dalam diri ayah yang menyebabkan dia belum mau menerima Islam. Sehingga dengan cara seperti itu, anak telah melakukan tugasnya secara secara sempurna ya. Jadi bukan hanya mengajak, yuk ya masuk Islam. Islam ini agama yang benar. Cuma kan ada sesuatu. Beda mendakwain orang musyrik yang tidak punya kitab. Dan mendakwain orang Nasrani atau Yahudi yang mereka punya kitab. Sehingga Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Nabi itu pesan sama Mu'ad. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Mu'ad, yang kamu datang ini ahlul kitab. Maka kamu harus persiapkan menghadapi mereka. Barakallahu fikum. Na'am. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada Ustaz dan keluarga serta seluruh jamaah yang hadir. Amin. Mohon penjelasan Ustaz, bagaimana memahami bahwa orang laki-laki yang tidak sholat wajib, khususnya sholat subuh dan isya di masjid, cenderung menjadi orang munafik. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Ketika Allah menyebut sifat orang-orang munafik. Orang munafik itu sholat. Sholat. Mereka hadir mungkin di majelis taklim. Mereka penampilannya ya indah menakjubkan. Omongannya menggait hati seorang yang mendengarkannya. Tapi Allah ketika nyebutkan mereka, idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau sholat, beranjak untuk mendirikan sholat, mereka mendirikan sholat dengan malas-malesan. Malas mereka. Sholat tapi malas. Maka kalau kita sholat dengan bermalas-malas ria, berat melaksanakan sholat, hati-hati, jangan-jangan anak munafik. Karena orang beriman itu akan berbahagia ketika melaksanakan sholat. Sholat ini munajat sama Allah. Kamu tuh ngobrol sama Allah. Mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Gimana kita gak berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka di sini orang yang malas sholat umum nih, sholat apa saja. Malas berarti ada tanda-tanda kemunafikan di diri dia. Kalau isya dan subuh gak ke masjid, maka kata Nabi SAW, athqalus sholati alal munafiqin, sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat buat orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Zuhur sholat dia. Sampai cerita teman-teman sekarang ini di Jakarta, di kantor-kantor itu saat, di kantor negara atau kantor swasta, zuhur rami masjidnya, Ustaz. Kenapa? Karena sholat zuhur itu banyak yang melihat. Banyak yang memandang kita. Sholat subuh, siapa yang melihat antum? Isya, ya sekarang mungkin sudah agak terang, mungkin bisa dilihat. Tapi itu pun masih malas. Kenapa tadi? Karena munafik ini sholatnya riya. Untuk dilihat. Jadi di tempat-tempat yang dia tidak terlihat, maka dia gak semangat untuk melaksanakan sholat. Dan munafik ini ada dua. Munafik i'tiqadi wa munafik amali. Munafik secara akidah. Dia itu menyembunyikan kekufuran. Dia pura-pura Islam. Yang kedua, munafik amali. Dia muslim. Tapi sifatnya sifat orang munafik. Dia tidak pura-pura Islam. Benar dia Muslim. Ana Muslim, ana yakin Islam agama yang benar, Ustaz. Tapi dia masih berdusta kalau berbicara. Janji tidak ditepati. Ya, seperti itu sifat-sifat munafik tadi. Tapi munafik amali, yang amalnya amal munafik ini berbahaya. Takut mengantarkan nanti kepada keyakinan. Ketika dia tidak sholat kecuali riya. Ya udah bahaya antum. Berarti antum bisa jadi bukan orang Islam. Hanya untuk menunjukkan. Kalau istilah zaman politik ini, sholatnya pencitraan. Jadi supaya kelihatan orang Islam ya, antum sholat masjid. Masya Allah pakai sejadah yang bagus, pakai baju takwa yang paling mahal. Ketika ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Di rumah gak sholat tentu. Ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa melenceng dari tema? Ustaz, apa hukumnya main saham? Halalkah hasilnya untuk dijadikan sebagai mata pencarian? Mohon arahannya. Jazakallahu khair. Main apa? Saham. Aduh, kayaknya tanyanya salah semana. Iya. Mungkin perlu ditanyakan kepada Ustaz Irwandi berkaitan dengan saham. Memang hukum saham ini bermula dari hukum saham apa yang dibeli. Saham apanya. Karena saham ini ada perusahaan yang halal, ada perusahaan yang haram, ada perusahaan yang syubhat, campur halal dan haram. Kemudian ketika perusahaannya halal, sudah aman nih, sistem pembelian sahamnya gimana. Karena terkadang apa ya, permainan angka saja. Duit itu gak masuk kadangkala. Makanya wallahu a'lam ya. Mungkin perlu ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lebih berkompeten dalam masalah muamalat ini ya. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan terakhir nih. Ya, ya, Ustaz. Tadi di awal-awal pertemuan, Ustaz sempat menyinggung tentang kepemimpinan. Ustaz, kita kan mendekati pemilihan umum. Bolehkah dalam memilih kita menerapkan prinsip seperti seseorang yang berta'aruf? Karena pada prinsipnya kita tidak mengenal calon pemimpin kita secara pribadi. Jadi untuk memilihnya kita melihat siapakah teman-teman di sekitar mereka. Karena bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa agama seseorang tergantung agama teman dekatnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah ini jemaah. Ini bicara politik nih sekarang nih. Mana pemimpin yang mau kita pilih? Nomor satu apa nomor dua? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau nikah aja itu enggak sembarangan. Nikah ini hanya teman ana. Ana mau nikah sama perempuan itu jadi teman ana aja, enggak ada urusan sama orang. Itu aja disuruh teliti. Salah satu cara tip mencari seorang pasangan hidup itu dengan melihat temannya gitu. Dengan siapa dia berteman? Kalau temannya orang-orang soleh, insya Allah orang baik gitu. Tapi kalau temannya ternyata peminum, ini aduh janganlah. Oh tapi dia orang baik. Enggak, dia baik tapi sohibnya enggak baik. Takut nanti dimanfaatkan sama sohib-sohibnya dia nanti. Dalam kepemimpinan pun itu lebih utama. Sama. Dalam urusan yang kecil aja kita diperintahkan untuk melihat temannya seseorang. Bahkan almaru ala dini khalilihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seorang itu ikut agama teman baiknya. Siapa jadi teman baik dia? Siapa yang jadi pendamping dia? Siapa yang jadi pendukung dia? Kalau ternyata memang kita lihat bukan orang-orang baik ya, ya sudahlah. Paling enggak itu jadi alasan kita di hadapan Allah ketika ditanya, "Kenapa kamu milih fulan?" Ya Allah, aku lihat temannya baik. Aku memang kan enggak tahu lebih dalam. Mudah-mudahan itu menjadi alasan kita tatkala kita memang harus memilih dan kita sampaikan itu apabila kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab, yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah jalla jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, mohon maaf, itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.